Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nuhayduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa nasta'firuhu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bi hudahi ila yawmid din wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita hadirnya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita senantiasa berlimpahkan kepada kita hingga pada kesempatan pagi ini diizinkan Allah dan keberkatannya pula kita diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban kita dari sholat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta memberikan keberkahan kepada kita sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi buquri ummati. Allahumma barik fi buquri ummati. Kemudian kita melanjutkan kembali masuk pada pasal yang ke-27 dari risalah ini Da'wah. Ibn Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang bahwa maksiat itu adalah akan memadamkan api kecemburuan dalam hatinya. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada greget. Qala bin Ubadi dulu, di antara akibat-akibat daripada dosa ini, annaha tudfi'u min al-qalbi naran ghira. Bahwa di antara akibat dosa ini adalah akan dosa-dosa ini akan bisa memadamkan dari hati api kecemburuan. Allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararatul ghariziyyati li hayati jami'il badan. Yang kecemburuan ini adalah merupakan kehidupan dan kebaikannya. Seperti panasnya ghorizah bagi kehidupan seluruh badan. Falghirah hararatuhu wa naruhu allati takhruju ma fihi min al-khabath was-sawa sifat al-madmumah. Maka ghirah ini, panas dan apinya ini akan bisa mengeluarkan apa yang ada padanya dari al-khabath, dari noda dan juga sifat-sifat yang tercela. Kana yakhruju tir khabath adh-dhahab wa fiddah wal hadid. Sebagaimana bisa mengeluarkan atau membuang dengan al-kir, ini dengan dipanaskan, ini akan bisa menghilangkan khabath adh-dhahab, noda yang ada pada emas, perak ataupun besi. Jadi ketika dipanaskan maka akan hilang. Ini ghirah adalah seperti itu. Wa asrafun nasi wa alahum himmatan ashadduhum ghiratan ala nafsihi wa khasatihi wa umumin nas. Dan semulia-mulia manusia dan wa'alahum dan yang paling mulia, paling terhormat dari mereka adalah yang paling tinggi himmahnya, perhatiannya, dan juga paling besar kecemburuannya terhadap dirinya dan juga kepada umumnya manusia secara khusus atau juga umumnya manusia. Ini ghirah. Artinya ada kepekaan. Dengan ghirah ini menunjukkan ada kepekaan dengan lingkungan, dengan apapun. Sebagaimana cemburunya misalkan seorang istri terhadap suaminya juga peka dengan keadaan. Dan cemburu ini bukan sesuatu yang mazmum, bahkan sesuatu yang terpuji. Yang tercela adalah mengatakan itu adalah berlebihan. Bahkan dengan kecemburuan ini menunjukkan ada rasa memiliki, rasa cinta. Maka dengan dosa ini, akibat dosa-dosa ini, yang seperti ini akan, rasa seperti ini akan hilang. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الخلق على الأمة. Karena inilah Rasulullah SAW adalah orang yang paling cemburu terhadap umatnya. Dan ini khususnya ketika ada intihak umatullah, ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar, beliau adalah yang paling cemburu. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala asyaddu ghairatan min. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki sifat cemburu. Dan Allah adalah yang paling cemburu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tabata di sahih anhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, beliau bersabda, atajabuna min ghirati Sa'd. Apakah kalian heran dengan cemburunya si Sa'd? Jadi cemburunya terhadap istrinya. La ana aghyaru minhu. Dan aku lebih cemburu darinya. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cemburu dari. Maka ini merupakan sifat kesempurnaan. Sifat mulia cemburu ini. Jadi ketika ada, ya tentunya cemburu yang terpuji. Seorang suami cemburu terhadap istrinya ketika mungkin istrinya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, apalagi pelanggaran-pelanggaran syariat atau pelanggaran terhadap haknya misalkan, maka ini cemburu. Kalau kemudian tidak ada cemburu, ini bisa jadi menjadi dayus, seorang suami yang dayus, artinya membiarkan keburukan dalam rumah tangganya. Maka ini cemburu adalah merupakan sifat yang terpuji, yang dengan itu akan menahan keluarganya dari perangai yang tidak baik. Dengan lihat pada keadaan ini, tentunya adalah sifat yang sempurna. Maka Nabi Alaihi Salatu Wassalam menyebutkan dalam hadis ini adalah bahwa saat ini adalah ghayur, seorang yang mencemburu. Bagaimana juga kisahnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan juga suaminya Zubair bin Awam juga seorang yang pencemburu, dan bahwasanya beliau Rasulullah SAW juga lebih cemburu dari para sahabat, dan bahkan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cemburu dari Rasulullah SAW. Hal ini tentunya adalah karena dengan sifat cemburu ini akan bisa menghalangi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan ini untuk menjaga dirinya ghayur, dari seorang yang ghayur. Qala fi sahih ayyadan annahu qala fi khutbatil kusuf. Dan juga diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang tadi juga diriwayatkan Bukhari, bahwa beliau bersabda dalam khutbah ketika terjadi gerhana, ya ummat Muhammadin ما أحد أغير من الله أن يزني عبد أو تزني أمته. وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala seorang hamba itu berzina, laki-laki ataupun wanita. Artinya ini adalah ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Qala fi sahihi aydhan annahu qala, juga disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahadun aghyaru min Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani tentunya seperti ini tidak ada dan tidak terbayangkan. Min ajli dzalika harrama al-fawahish ma Allahu minhu wa dhahara. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan berbagai perbuatan keji yang zahir ataupun yang batin, yang nampak atau yang tersembunyi. Wa la ahadun ahabbu ilayhi al-'udwa min Allah, dan tidak ada seorang pun yang ahabbu ilayhi al-'udwa, yang lebih senang badannya untuk memberikan udhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani al-'udwa memberikan indah ringan. Min ajli dzalika arsala rusul mubasysyirina mundzirin. Karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya dan memberikan berita gembira dan ancaman. Wa la ahadun ahabbu ilayhi al-madh min Allah. Min ajli dzalika athna 'ala nafsihi. Dan tidak ada seorang pun yang ahabbu ilayhi al-madh min Allah, yang lebih layak untuk dipuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji atas dirinya. Qala fa jama'a hadha al-hadith baina al-ghayrati allati asluha karahatu al-qabaih wa bughdaha wa baina mahabbati al-'udwa allati yujibu kamalul adab wal rahmatul ihsan. Dan dalam hadis ini menjamak, menggabungkan di antara cemburu yang asalnya adalah benci terhadap perbuatan yang buruk, karahatul qabaih wa bughdaha, yang tidak suka terhadap perbuatan yang buruk dan membencinya, dengan cinta al-'udwa, mencintai untuk memberi peringatan. Jadi dengan cemburu itu kemudian mau mengingatkan, yang dengan itu akan bisa menegakkan sempurnanya keadilan, kasih sayang dan kebaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'ashidda bi'iratihi yuhibbu an ya'tadira ilayhi 'abduh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat cemburunya ini pun juga cinta, senang untuk kemudian memberikan peringatan, berikan udzur terhadap hamba-Nya. Wa yaqbalu udzra man i'tadara ilayhi, dan juga Allah menerima udzur orang-orang yang meminta udzur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu la yu'aqabu 'abidahu bi'irtikab ma yudharu min irtikabihi hatta ya'udhu ilayhim. Maka sebenarnya tidak akan dituntut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menuntut kepada hamba-Nya dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencemburuinya tatkala dia melakukan perbuatan itu, sampai kemudian meminta Allah memberikan udzur kepada mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak suka ketika hambanya itu berlaku maksiat. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menunggu, senantiasa memberikan udzur, menerima taubat hambanya, mengampuni dosa-dosanya. Dan ini dan untuk inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, wa anzala kutubahu ridha wa indaha, dan juga Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk memberi udzur dan memberikan keringanan. Wa hadza ghayatul majd wal ihsan wa nihayatul kamal, dan ini tentunya adalah kemuliaan yang pada puncaknya, kebaikan dan kesempurnaan yang sempurna. Fa inna katsiran mimman tashtaddu ghayratuhu min al-makhluqin yahmiluhu shiddatul ghayra ala sur'atil iqa' wa uqubah min ghayri i'radin minhu. Ini bedanya. Maka ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, cemburunya Allah ini dibarengi dengan udzur dan kasih sayangnya. Yang Allah menerima taubat hambanya, Allah memberikan udzur kepada perilaku hambanya yang tidak baik. Namun banyak dari orang-orang yang cemburunya ini besar dari manusia, ya, yang ternyata cemburunya ini membawa kepada apa? Syiddatul ghirah, cemburunya yang syadid, yang kuat ini, ini membawa kepada surat al-Iqaa', jadi cepat kemudian apa? Menumpahkan kecemburuannya ini dan juga mencari korban, menghukumnya min ghairi ibadin minhu, tanpa ada memberi udzur darinya, kenapa, mengapa, dan seterusnya. Ketika cemburunya itu kemudian ditumpahkan dan kemudian malah langsung menghukum. Dan ini manusia. Wa min ghairi qabuli bi udzrin ma ja'ara ini, bahkan tidak mau menerima udzur orang yang meminta udzur kepadanya. Bal yakun lahu fi nafsi al-amri udzur. Wa la tad'u shiddatul ghirah an yaqbala udzrah. Bahkan baginya pada saat itu juga adalah memberikan udzur, dengan kecemburuan itu adalah memberikan udzur. Ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti itu. Wa la tad'u shiddatul ghirah, maka janganlah sampai besarnya kecemburuan itu untuk kemudian tidak menerima udzurnya. Wa katsirun mimman yaqbalu al-ma'adi yaqbiduhu 'ala qabulihi qabulaha qillatul ghirah hatta yatawassa'u fi turuq al-ma'adi. Namun juga banyak dari manusia, dari orang-orang yang mau menerima udzur ini bukan karena kecemburuannya, mau menerima udzur, dan dia mau menerima udzur itu karena qillatul ghirah, karena kurangnya rasa cemburu atau kurangnya rasa empat, karena ya kadang-kadang wes kene mana yang dia ajak itu artinya kurang greget. Hatta tawassa bi turuqil ma'adi, sampai kemudian terlalu meluas ya, dalam jalan-jalan berikan umur ini terlalu longgar. Wa yara udhran ma laysa bi udhri, kemudian memberikan udhur sesuatu yang tidak selayaknya diberi udzur. Hatta yatalib kathirun minhum bil qada, sampai banyak dari mereka itu meminta udzur atau beralasan udzur dengan takdir, padahal dia berbuat keburukan. Wa kullu minhum ghayra mamdu ala al-qada. Ini keadaannya dari manusia yang seperti itu, jadi Rasulullah SAW sifatnya manusia. Lepas sahabat Nabi SAW, Nabi SAW إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يرضيه الله. Sebagai dalam hadis sahih dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya di antara cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada pula yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فالذي يبغضه الله, dan cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ghira fi ghairi raibah, cemburu pada sesuatu yang tidak ada keraguan. Wa innamal mamluh iqtiranul ghira bil udhur, dan yang terpuji adalah ketika cemburu ini dibarengi dengan udhur. Fa yughar bi mahallil ghira, maka cemburu pada tempatnya. Wa ya'dhur fi mawdhi'il udhur, dan juga memberikan udhur pada tempat yang memang selayaknya diberi udhur. Wa man kana hakadha fahuwa mamdhur haqqan, dan barang siapa yang keadaannya seperti ini yang terpuji, artinya menempatkan pada tempatnya, dan ini yang namanya keadilan. Cemburu pada tempatnya, beri udhur juga pada tempatnya, karena banyak orang kemudian ketika diberi udhur ini malah tambah gak karu-karuan. Istilahnya orang kita bilang diberi hati jadi ombelok ya. Ini maka kata Syekh Muzaimin rahimahullahu ta'ala pun juga menjelaskan bahwa orang yang berbuat kesalahan ini, tidak semua orang yang berbuat kesalahan itu mesti dimaafkan. Dilihat keadaannya, tidak mesti harus dimaafkan. Dilihat keadaannya, ada orang yang ketika dimaafkan akan menjadi baik, ada pula yang ketika dimaafkan ini tambah parah, tambah penting kan? Dan orang seperti ini tidak layak diberi maaf, kalau perlu malah dihukum ya. Bagaimana untuk kemudian apa menjerat perbuatan buruknya, dan ini cemburu yang sebenarnya, kecemburuan yang sebenarnya. Bahkan kalau kemudian diberi udzur begitu saja, ini bukan cemburu, bukan sifat yang terpuji, ketika dengan memberi udzur itu malah menambah keburukan bagi orang tersebut. Dan panjangnya lebar beliau, bahkan kalau misalkan apa namanya, beliau mengatakan bahkan kalau kemudian kalau perlu didenda, jika denda itu juga akan memberikan apa kebaikan untuknya. Sebagaimana juga ketika kita minta udzur, ketika kita berbuat kesalahan, kemudian orang yang kita minta itu menuntut kepada kita untuk bayar, maka ya bayar. Manakala dengan membayar itu kemudian akan membebaskan kita dari perbuatan dosa kita. Karena sebesar apa sih bayaran dia? Bagaimana kalau kemudian menuntut bayaran nanti di akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang kita bawa, maka ini akan menjadikan kita bangkrut. Nasehatullah sallallahu bangkrut di dunia masih bisa minta tolong, tapi kalau bangkrut di akhirat, maka ini yang akan mengantarkan kita kepada kebinasaan. Nasehatullah sallallahu walamma jama'a Allah subhanahu sifatan kama kullaha kana haqqu bil madah kulli ahad. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan sifat-sifat sempurna semuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tentunya adalah yang lebih berhak untuk dipuji dari siapapun. Wa la yablughu ahadun an yamtahahu kama yanbaghi lahu, dan tidak ada seorang pun yang sampai untuk dipuji seperti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa kama madaha nafsahu wa athna nafsihi, maka itu adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji atas dirinya, madahnya. Falqayyur qad wafaqa rabbahu subhanahu bi sifatin min sifatihi. Dan seorang yang cemburu ini telah mencocoki Rabbnya dalam satu sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ وَافَقَ اللَّهُ فِي صِفَتِهِ مِنْ صِفَاتِهِ قَادَتْهُ تِلْكَ صِفَةً إِلَيْهِ بِزِمَامِهَا. Maka barang siapa yang mencocoki pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salah satu sifatnya, ini sifat inilah yang akan bisa memberikan kendali kepadanya. وَأَدْخَلَتْهُ عَلَى رَبِّهِ, dan juga akan mengandalkan dimasukkannya kepada Rabbnya. وَأَذِنَتْهُ وَقَرَّبَ أَنَّتْهُ وَقَرَّبَتْهُ مِنْ رَحْمَتِهِ, dan sifat ini juga akan mendekatkan diri kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. وَصَيْرَتْهِ مَحْبُوبًا لَهُ, dan menjadikannya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ رَحِيمٌ يُحِبُّ رَحْمَتِهِ, maka sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha kasih sayang, dan Allah cinta kepada orang-orang yang kasih sayang. كَرِيمٌ يُحِبُّ الْقُرَبَةِ, Allah Maha mulia dan senang kepada orang-orang yang mulia, Maha memberi. Allah senang kepada orang-orang yang berhormat, yang suka memberi. عَلِيمٌ يُحِبُّ الْأَوْلَادَ, Allah Maha berilmu, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berilmu. قَوِيٌ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْقَوِيِّ, Allah adalah Maha kuat, dan Allah cinta kepada seorang mukmin yang kuat. Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain, al-mu'min al-qawi ahabu ila Allah khairu ahabu ila Allah min al-mu'min al-qa'im, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang mukmin yang lemah. Wa huwa ahabu ilayhi min al-mu'min al-qa'im, dan seorang mukmin yang kuat ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang mukmin yang lemah. Hayyun yuhibbu ahli al-hayat, Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mal, dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang malu. Nah, dikatakan bahwa malu dalam merupakan bagian dari iman. Kalau sudah tidak ada rasa malu, ini bisa tidak ada iman. Makanya Rasul mengatakan idza lam tastahidz nama syibta, jika engkau tidak malu, lakukan semaumu. Maka ketika seseorang itu sudah tidak punya kendali, berbuat semaunya sendiri, ini hakikatnya orang tidak punya rasa malu. Karena rasa malu dikatakan la al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan juga Rasul mengatakan al-haya'u syu'batun min al-iman. Nah, rasa malu ini merupakan satu cabang dari cabang-cabang iman. Kecuali satu, malu yang tercela adalah malu dalam mencari ilmu. Maka ini yang tidak dibenarkan. Maka tidaklah seseorang itu diharapkan untuk mendapatkan ilmu kecuali orang yang malu dan mutakabbir, yang sombong. Jamil yuhibbu ahla jamal, Allah subhanahu wa ta'ala jamil yuhibbul jamal, indah, senang pada keindahan, dan senang pada orang-orang suka indah. Witrun yuhibbu ahlan witr, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah witr dan senang pada ahlan witr. Maka ini jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, ini ketika kita memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita juga akan semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga disebutkan dalam Syekh Abdul Razak dalam fikih Asma'ul Husna, ini sangat indah sekali ketika memahami satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kemudian akan bisa realisasi dalam keseharian, dalam sifat sikap dan sifatnya sendiri. Ketika memahami Allah itu adalah Maha Pengampun, misalkan Al-Ghafur, maka bagaimana realisasinya adalah akan menjadi seorang yang maaf, lapang dada, mau menerima ujur saudaranya, tidak terburu-buru dalam menunduk kepada saudaranya, dan seperti itu. Ini adalah baru satu saja. Mana kalau kemudian kita memahami satu persatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita untuk berintrospeksi diri kita dengan apa yang kita jalani berdasarkan Allah Taala. Apa yang kekurangan terjadi adalah karena kekurangan daripada kita dari kemaksiatan. Terhalanginya kita tidak ada empati dan tidak peka. Ini boleh jadi adalah karena kemaksiatan yang menjadikan kita beban dengan lingkungan, dengan diri kita sendiri ataupun juga dari kaitan semula selama nabi. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.